Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 6 Januari 2013 bertepatan 23 Sofar 1434 Hijriah. Islam agama tauhid ke-47. Di antara nama-nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Mengadakan sesuatu, bagian kedua. 5. Al-Badi'u, yakni yang menciptakan pertama kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa tsummallahu yunshi'un nas'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 20. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Ar-Rum ayat 27. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yakni air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idni dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladhina amanu wa amilus sholihati bilqis. Walladhina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas aras untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali. Sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya. Kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali sesudah bangkit. Agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Quran Surat Yunus ayat 3 dan 4. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu fa'anna tu'fakun. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada menyembah yang selain Allah? Quran Surat Yunus ayat 34. Amman yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa man yarzukukum minas samai wal ard. A'ilahum ma'allah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Ar-Rum ayat 11. Innahu huwa yubdi'i wa yu'id, wa huwal ghafurul wadud, dhul arshil majid, fa'alul lima yurid. Sesungguhnya, dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai arasy lagi maha mulia. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Burud ayat 13-16. Yauma natawi as-samaa'a katayyi sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina innahu kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. 6. Al-Hakim Maha Bijaksana. Huwa alladzi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaah wa huwal hakimul 'aliim. Wa tabaarakalladzi lahu mulkus samaawaati wal ardi wa maa bainahuma wa 'indahu 'ilmus saa'ah wa ilaihi turja'uun. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan maha suci Tuhan yang punya kerajaan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Zukhruf ayat 84 dan 85. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 36 dan 37. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 1 dan 2. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih pada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Hasyr ayat 1. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat As-Saff ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Fat ayat 7. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan kepada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Fatir ayat 1 dan 2. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin wa inna rabbaka huwa yakhshuruhum innahu hakimun 'alim. Dan sesungguhnya benar-benar Kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan Kami pulalah yang mewarisi. Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu, dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian daripadamu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Hijr ayat 23-25. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Luqman ayat 27. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan baginya pula segala puji di akhirat. Dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Saba ayat 1 bersambung. Demi